Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan syarah kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kali ini kita masuk di poin ke-62. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Waridha biqadha'illah." Dan hendaknya menampakkan keridhaan kepada segenap ketentuan Allah. Wassabru ala hukmillah, dan sabar terhadap hukum Allah. Wal imanu bima qala Allah azza wa jal. Kemudian mengimani setiap apa yang difirmankan oleh Allah azza wa jal. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha. Lalu beriman kepada seluruh ketetapan-ketetapan Allah, khairiha wa syarriha, yang baiknya dan yang buruknya, huluwiha wa murriha, yang manisnya dan yang pahitnya. Qad 'alimallahu mal 'ibadu 'amilun. Allah telah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Wa ila mahum sa'irun. Dan Allah mengetahui apa yang akan mereka dapatkan. La yakhrujuna min ilmillah. Tidak ada yang dapat keluar dari ilmunya Allah. Wa la yakunu fil ardin wa la fis samawati illa ma'alimallahu azza wa jalla. Dan tidak ada sesuatu pun di langit, tidak pula di bumi, melainkan apa-apa yang telah Allah Azza wa Jalla ketahui. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka. Dan hendaknya engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan berpindah kepada selainmu. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang sudah ditetapkan menimpa selainmu maka tidak akan menimpamu. Wa la khaliqa ma Allahi azza wa jalla, dan tidak ada pencipta di samping Allah azza wa jalla. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini semuanya terkait dengan prinsip-prinsip dasar keimanan. Keimanan kepada Allah Azza wa Jal yang semuanya sudah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min usulil iman allati ja'at fi kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam wa sara 'alaiha as-salafu as-salihu mukhalifina fi dhalika man khalafa min ahlil bid'ah min tilkumul usul al-imanu bil qada' wal qadar bi qada'illah wa qadarihi subhanahu wa ta'ala. Di antara prinsip-prinsip dasar keimanan yang telah dijelaskan di dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang telah ditempuh oleh para salafus saleh, di mana prinsip-prinsip dasar keimanan ini diselisihi oleh ahlul bidah, antara lain adalah al-imanu bil qadha wal qadari. Beriman kepada qadha dan qadar. Ada yang mengatakan bahwa qadha adalah segala ketentuan Allah yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz, sedangkan qadar adalah segala ketetapan Allah yang terjadi di dunia. Sehingga saat terjadi sesuatu di luar pengetahuan kita, dan itu tentu merupakan ketetapan dari Allah, kita disyariatkan untuk mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang terjadi sudah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada qadha dan qadar, kepada ketentuan Allah dan ketetapannya subhanahu wa ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50 alfa sanah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menulis takdir, ketetapan makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, atau 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kama fil hadisis sahih, sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Artinya ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan. Memang Allah telah menetapkan segala sesuatu. Apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wallah tabaraka wa ta'ala asyara ila dhalika fi ayatin kathiratin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala pun telah mengisyaratkan hal itu di banyak ayat. Anna kullama qaddarahu Allah qad sajjalahu fi kitabim mubin. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, telah Allah tulis dalam kitab yang nyata. Seperti firman Allah di Quran surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Segala sesuatu telah kami rinci, kata Allah. Telah kami rinci dalam imamim mubin. Apa yang dimaksud imamim mubin? Ya'ni al-lawhul mahfud. Maksudnya adalah lawhul mahfud. Seperti apa lawhul mahfud? Wallahu ta'ala a'lam bidhalik. Allah yang lebih tahu tentang itu. Dan tidak ada gunanya kita mencari tahu. Ya. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kunci-kunci gaib, enggak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia Allah tahu apa yang ada di daratan, di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari pohonnya, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala ratbin wala yabis, illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, melainkan semuanya sudah ada tertulis dalam kitab yang nyata. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencananya Allah, segala sesuatu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai' hatta al-waraqah tasqut fi dhulumatil barri wal bahr. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuha. Jadi intinya segala sesuatu, sekalipun daun yang jatuh di kegelapan daratan atau lautan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ya'lamu harakatan namlatis sauda. Allah tabaraka wa ta'ala tahu gerakan semut yang hitam. Semut kecil hitam. Fi lailatil dhulma, di gelapnya malam. Ala sakhratis samma, di atas batu licin berwarna hitam. Alimahu azalan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan pengetahuan yang telah lama. Ya. Kalau kita tidak tahu, pengetahuan kita terbatas. Kita hanya mengetahui segala sesuatu yang kita bisa lihat dengan jelas secara kasat mata. Nah, kalau tidak jelas, maka kita tidak bisa melihatnya. Apalagi seekor semut, bayangkan. Seekor semut. Gak perlu jauh, semut itu dekat aja dengan kita. Situasi gelap. Gak ada penerangan sama sekali. Gelap sudah. Mendung lagi. Ya. Kita gak bakalan tahu kalau ada seekor semut. Kecil, hitam. Di atas batu yang juga berwarna hitam. Padahal di dekat kita ada. Apalagi kalau posisinya jauh dari kita. Kita hanya mengetahui ada daun yang jatuh dari pohon. Saat pohon itu memang ada di hadapan kita. Oh, ada daun jatuh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui jatuhnya daun tersebut dari pohon. Di seluruh dunia ini. Ya, di muka bumi ini. Bayangkan. Tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekali lagi hanya tahu ada daun jatuh dari pohon yang memang kita lihat pohonnya ada di depan kita. Itu pun tidak semuanya kita ketahui. Kita gak bisa menghitung jumlahnya. Berapa sih daunnya yang jatuh setiap harinya. Terus kemana itu jatuhnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala rincian-rinciannya tahu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu alimun. Maha mengetahui. Ya. Segala sesuatu. Sampai dikatakan gerakan semut yang hitam. Di kegelapan malam, di atas batu yang hitam, Allah tahu. Ya. Dan pengetahuan Allah itu sebelum itu terjadi. Bukan baru tahu ketika ada kejadian itu, tidak. Makanya dikatakan di sini, alimahu azalan. Allah mengetahuinya, azalan. Dengan pengetahuan yang terdahulu. Al-awwal wal-akhir. Allah itu yang awal, Allah yang akhir. Maka pengetahuannya pun demikian. Ya. Tanpa batas. Gak ada awalnya, gak ada akhirnya. Wa ya'lamu kulla syai'in fi waqtihi. Allah mengetahui segala sesuatu pada waktunya. Lihat. Kalau kita kadang mengetahui itu setelah terjadi keesokan harinya, sejam kemudian, 5 menit kemudian, 1 detik kemudian paling cepat, setengah detik kemudian paling cepat, 0, sekian detik kemudian paling cepat. Itu baru tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala gak terbatas. Pada waktunya. Wa inda hudusihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu ketika terjadinya. Kalau kita sebelum terjadi ya gak tahu. Kita baru tahu ketika sudah terjadi. Hadza ruknun min arkanil iman. Ini adalah satu rukun dari rukun-rukun iman. Al-imanu bil qawai wal qadari. Beriman kepada qawa dan qadar. Wahina masa ala Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman. Ajaba anil Islam tsummal iman. Faqala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam dan iman, beliau kemudian menjawab pertanyaan tentang Islam, lalu diikuti kemudian dengan menjawab pertanyaan tentang iman, dan salah satu jawabannya adalah antu'mina billah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Dan penting untuk kita ketahui bahwa pada dasarnya takdir itu baik semua jika dinisbatkan kepada Allah. Karena apa yang Allah tetapkan semuanya baik. Artinya menjadi kebaikan buat kita. Namun buruk itu kalau disandarkan kepada kita. Karena kadang-kadang sesuatu terjadi di luar keinginan kita. Sehingga menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Binisbati ilallah, kalau dinisbatkan kepada Allah, maka apa yang Allah tetapkan itu semuanya khair. Semuanya apa? Baik. Makanya dalam hadis disebutkan, wasyarra laisa ilaika. Kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Kepada engkau, wahai Rabb. Jadi jelek binisbati lana. Apa yang kita rasakan. Tapi sesungguhnya itu baik. Sakit misalnya, Allah takdirkan kita sakit. Sedang sehat-sehatnya, Allah takdirkan kita sakit. Ini tentu menjadi sesuatu yang buruk buat kita, ya kan? Apa ada yang senang sakit? Enggak ada sampai detik ini yang senang sakit. Makanya ketika sakit itu berusaha berobat, ya kan? Supaya sembuh. Karena sakit adalah keburukan. Tapi itu Allah tetapkan. Syar menurut kita. Tapi jika dinisbatkan kepada Allah, itu khair. Baik. Saat kita sakit, mungkin kesempatan kita untuk melakukan kesalahan itu jadi terbatas, kan? Karena sakit. Yang biasanya kita suka mungkin bicara yang kurang baik. Ari sakit, maka mulamun diberi nyeri huntu. Aduh. Dikasih sakit gigi misalnya. Kan susah bicara, ya gak? Wah. Susah bicara, jangan. Kan mau bicara, dengar orang ngomong saja kesal bawaannya, ya kan? Tuh. Jelek, buruk buat kita. Tapi baik sebenarnya. Binisbati ilallah. Membuat kita menjaga lisan, kan begitu. Jaga lisan. Ya. Mengurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jangankan sakit gigi, baru suh seriawan. Itu juga kan seperti itu. Buat kita malas bicara, ya kan? Ada kebaikan berarti buat kita. Ya, baik. Kadang ketika sakit kita sadar. Kita sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Terasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala saat kita sakit. Itu nilai positifnya. Walaupun kita rasakan jadi sesuatu yang buruk buat kita. Makan jadi tidak enak. Yang tadinya bebas makan jadi tidak bebas. Ada makanan-makanan yang dilarang saat kita sakit. Jadi dengan adanya ketetapan Allah, takdir Allah yang baik dan yang buruk itu jangan kemudian membuat kita su'udzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah, tidak. Justru harusnya membuat iman kita semakin meningkat. Iman kita semakin meningkat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallah ta'ala yaqulu, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi, atau musibah itu menimpa kalian secara langsung, semuanya sudah tertulis sebelum Allah ciptakan. Dan sesungguhnya itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdirnya. Jadi enggak ada satupun yang bisa keluar dari ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jal. فَالْقَدَرُ ثَبَتَ فِي آيَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَفِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَمْ. Jadi pada intinya soal takdir ini telah ditetapkan di banyak ayat dari Al-Quranul Azim. Dan pada nas-nas dalil-dalil yang banyak pula dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Minha ma dzakarnahu, di antaranya apa yang telah kami sebutkan. Wa minha ma sayushiru ilaihi al-musannif fi hadzal maqta. Dan di antaranya apa yang akan diisyaratkan nanti atau apa yang akan disinggung nanti oleh musannif fi hadzal maqta dalam persoalan ini, ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini sementara pertemuan kita. Insyaallah di kesempatan mendatang semoga kita bisa melanjutkannya kembali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Antara lain yang pertama, bagaimana niat berinfak agar mendapat balasan yang lebih baik atau agar dimudahkan segala urusan. Apakah boleh niat seperti ini? Ada hadis qudsi yang berbunyi, anfiq unfiq, berinfaklah kalian, maka kata Allah, aku akan membalasnya. Tidak perlu ragu akan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Sehingga tidak perlu ada niatan ketika berinfak itu supaya dapat balasan. Kalau infak 10 ribu nanti insya Allah akan masuk 20 ribu. Apa ragu akan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan sehingga harus seperti itu? Jadi yang paling penting adalah infak itu dilakukan dalam rangka beribadah, ikhlas, ya, tidak mengharap apapun selain ridho Allah azza wa jal. Adapun balasan yang Allah siapkan maka itu bonus. Memang janji Allah. Dan itu hal yang tidak patut untuk kita ragukan sehingga harus seperti ini. Ini kan seolah-olah ragu, ya. Nanti kalau sudah infak ternyata tidak ada imbalannya, tidak ada gantinya, nanti merasa rugi dan merasa menyesal. Karena itu, i'malu fasayarallah amalakum. Beramalah kalian, Allah akan melihat kualitas dari amalan yang kalian lakukan. Nah. apa hukum sholat untuk berdoa? Jadi setiap ingin berdoa maka sholat dulu. Apakah ada sunnahnya? Wallahu a'lam. Sejauh yang saya ketahui tidak ada sunnahnya seperti ini. Ya. Bagaimanakah yang sepantasnya bagi kami untuk menyikapi teman kami yang keluar pondok dengan alasan untuk bekerja? Doakan kebaikan baginya dan mungkin butuh nasihat disampaikan dengan cara yang baik, apalagi kalau kita melihat bahwa kesempatan dia untuk bekerja itu ya masih sangat lapang dibandingkan dengan kesempatan dia untuk menuntut ilmu agama. Nah, sampaikan nasihat pentingnya menuntut ilmu agama. Toh nanti juga kalau misalnya Allah berikan taufik, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka itu bisa menjadi modal baginya, di mana Allah akan mempermudah untuk mendapatkan apa? Pekerjaan. Kalau untuk urusan dunia, gampang. Ya, banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau menuntut ilmu, ini hal yang memang butuh kesungguhan. Butuh untuk kita semua memanfaatkan waktu yang ada. Saat ada kesempatan untuk menuntut ilmu, jangan ditunda-tunda. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin sudah sepuh, ya, atau bahkan mungkin orang tua kita baru terasa menyesal kenapa enggak menuntut ilmu, belajar, duduk di majelis ilmu dari dulu. Nah, kita yang masih muda, yang masih panjang perjalanan, orang tua juga masih diberikan kemampuan untuk bisa membantu kita dalam menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu terus. Ya. Nah, kalau untuk urusan dunia, sekali lagi itu hal yang mudah. Ya. Tanpa modal pun zaman sekarang kita bisa mendapatkan sesuatu dari urusan dunia. Asal mau aja kan, banyak kok pekerjaan. Nah, dan ketika bicara soal pekerjaan, jangan selalu yang terbayang itu modal. Kalau bekerja itu mesti punya modal. Enggak juga. Ya. Sebenarnya lebih kepada sejauh mana kemauan kita. Gampang lah kalau untuk urusan dunia. Insya Allah Allah mudahkan. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Nah, akan ada saatnya di mana nanti semua kita mendapatkan pekerjaan yang sekarang sedang menuntut ilmu, insya Allah tidak perlu khawatir akan masa depan, nggak perlu khawatir masa depan yang ada hubungannya dengan masalah duniawi, nggak perlu khawatir. Intinya nanti kita belajar, kita menikah, kita bekerja, belajar terus, ya. Apa yang dimaksud dengan qadha dan qadar? Ya, barusan sudah sedikit kita singgung ya soal qadha dan qadar. Dan apa hukuman bagi orang yang mengingkarinya? Kalau mengingkari, tidak beriman kepada takdir, berarti tidak beriman kepada salah satu dari rukun iman. Ya. nanti penjelasannya akan kita lewati bersama insyaallah. Tolong nasihat bagi saudara kita yang masih berkata tidak sopan, agar dia tidak lagi berkata tidak sopan. Berkata tidak sopannya seperti apa ya? Ya intinya setiap kita dianjurkan untuk memilih kata-kata yang baik. Kata-kata yang bisa menyejukkan, menyenangkan, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak ada unsur mengejek, menghina, merendahkan. Ul khairan au liyasmut, kan begitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Nah. Al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari lisannya, dari ucapan-ucapannya, dan juga dari gangguan apa? Tangannya. Karena kata-katamu adalah kualitas dirimu. Begitu kan? Kini ada kata-kata yang sering kita dengar. Kata-katamu adalah kualitas dirimu. Bagaimana cara mengobati riya yang selalu datang ketika sedang melakukan suatu amalan? Dan bagaimana kiat agar kita selalu ikhlas? Ini sudah dibahas di awal pembahasan. Sudah kita jelaskan bagaimana riya itu kadang memang datang menghampiri seorang mukmin, seorang muslim saat dia sedang mengerjakan suatu amalan. Maka cara untuk bisa terbebas darinya adalah tidak mengikuti perasaan riya itu. Melawannya. Sekuat tenaga, berusaha mengabaikannya. Nah, kalau sudah ada upaya seperti itu, maka perasaan riya, ya, ingin dilihat orang, la yadur, menjadi sesuatu yang tidak membahayakan. Intinya jangan sampai ketika ada perasaan riya diikuti, ya, dituruti. Nah ini yang berbahaya. Dan hal lain yang perlu untuk diingatkan adalah jangan sampai amalan yang dilakukan motivasinya adalah riya. Kalau seperti itu maka akan ada kesamaan nanti dengan amalan yang dilakukan oleh munafik, ya. Bagaimana kiat-kiat menjadi seorang thalabul ilmi yang tawadhu? Perbaiki niat terlebih dahulu saat kita menuntut ilmu. Niat utamanya adalah diantaranya dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Selain tentunya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus sadar bahwa pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan pintar, dalam keadaan cerdas, dalam keadaan mengetahui segala sesuatu. Enggak ada. Ya. Dan harus selalu ingat kadar diri. Berapapun banyaknya ilmu yang telah kita kuasai, tetaplah masih kurang dan tidak sempurna. Karena apa yang belum dan tidak kita ketahui jumlahnya masih jauh lebih banyak dari sekedar apa yang kita ketahui. Sehingga tidak perlu menyombongkan diri. Ya. Kemudian selain itu, amalkan ilmu yang telah diketahui. Ini juga bisa membuat kita tawadhu, rendah diri. Karena di antara ilmu yang telah kita ketahui itu ada yang mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, tidak merasa paling hebat, paling baik. Apa hukumnya menasehati akhwat melalui medsos? Apakah dengan chattingan, BBM, dan sebagainya? Ini rentan terjadi fitnah walaupun bahasa awalnya nasehat. Dari nasehat jadi nanti masuk ke curhat. Ya. Nasehat akhirnya curhat. Kalau sudah curhat, wah, ini bisa bahaya. Ya. Bisa semakin mendekat. Nasehat, curhat, mendekat. Bahaya. Kalau memang ada akhwat yang kita tahu sebelumnya mungkin. Terus kita ingin berikan nasihat, ya, cukup lewat orang tuanya atau cukup kita titipkan satu kitab misalnya atau satu bacaan, satu buku di orang tuanya agar supaya dia baca. Jangan berhubungan langsung sekalipun hanya lewat medsos, ya, atau WA chattingan dan yang lainnya. Karena itu sangat berbahaya di mana setan akan masuk di situ. Setan itu kan selalu mencari celah. Celah kelemahan kita, kelalaian kita. Ya. Ketika kita lalai, bahaya. Kita bisa terpedaya, kita bisa terpengaruh. Makanya tutup segala celah yang memungkinkan setan bisa masuk dari celah tersebut untuk menggoda kita. Iman kita tidak seberapa kuat. Mungkin kalau sekali dua kali sih. Bisa lah ya masih menjaga. Tapi nanti terus-terusan. Asyik akhirnya kan. Makin lama makin asyik. Sudah bahaya ya. Jadi sebaiknya hindari. Hindari untuk menghindari fitnah. Bukan kita pelit memberi nasihat. Ada cara lain, ada jalan lain di mana si wanita tersebut bisa mendapatkan nasihat yang baik. Mungkin diarahkan untuk ngaji, taklim, kan bisa. Kalau sudah taklim, dia mengerti, dia memahami, insya Allah dia tidak akan chatting antum lagi. Minta nasihat, enggak. Karena dia sudah paham hukumnya, dia sudah mengerti. Ada satu kisah, ya. Kejadian nyata, real. Dia ada saudara kita, dulu belajar di Bandung. Kuliah gitu, tapi alhamdulillah terus ngaji. Pada satu ketika pulang kampung, naik bis ceritanya. Bis kosong, gak ada terlalu ramai, enggak. Dia duduk. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita, kebetulan ya namanya di bis kan, kalau kursi semua penuh ya di mana lagi, ya kan, akhirnya duduk di sebelahnya. Alhamdulillah gak ada perasaan apa-apa si ikhwa ini, mengerti hukumnya bagaimana, dan saat itu pun terpaksa, ya kan, gak bisa kemana-mana lagi dia. Ya, sudah duduk di situ. Dalam perjalanan ini si wanita bicara, gitu kan. Bicara, itu tadi. Seperti minta nasihat, tapi isinya curhat. Gitu. Ya ikhwah diam juga tetap mendengarkan sebenarnya. Gitu kan. Tetap dengar, masuk. Mungkin si perempuan ini mengatakan, saya asalnya di sini, saya ini. Ya, akhirnya si ikhwah ini kemudian itu terpikir untuk memberikan nasihat. Karena kebetulan ini wanita sedang patah hati. Hati patah. Alhasil apa yang dilakukan oleh saudara kita ini baik. Dia cukup memberi hadiah buku yang dikirimkan ke alamat rumahnya. Dan walhamdulillah buku itu sampai. Kemudian dibaca dengan baik. Sampai alhamdulillah ngaji, berhijab, jadi salafiyah. Ya. Wa qaddarallahu ma syaa fa'al. Yang namanya jodoh, Allah yang ngatur. Ternyata Allah pertemukan lagi. Allah pertemukan lagi dan sekarang menjadi suami dan istri. Nah. Antum jangan kemudian berharap asugan we udah kayak lah ya her insyaallah cuma sekedar ibroh, kita ngambil pelajaran bahwa jangan gegabah ya, apalagi menasehati seorang wanita dengan cara chattingan BM ini bisa menimbulkan apa fitnah, sebaiknya dihindari. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.